بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمد الله تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد معاشر المسلمين para jamaah yang dimuliakan dan dirahmati Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Puji dan syukur. Marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Ta'ala atas nikmat dan karunia Allah, atas petunjuk dan pertolongannya. Kita kembali Allah mudahkan untuk mengamalkan ibadah yang agung ini. Dan kita dimudahkan duduk dalam majlis ilmu yang mulia ini. Melanjutkan kajian kita yang kemarin tentang yang diberitakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenai fitnah yang paling dahsyat, yaitu fitnah Dajjal, yang mana para anbiya, para rasul alaihissalatu wassalam, mereka memperingatkan umatnya dari fitnah yang dahsyat ini, dan adalah termasuk daripada mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga termasuk berita dari berita nubuah, berita kenabian yang diberitakan beliau kepada umatnya ini. Beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memerintahkan kepada kita umatnya, ta'awwadhu billahi minal fitani ma dhahara minha wa ma batan. Berlindunglah kalian kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari fitnah-fitnah, baik itu yang nampak atau yang tersembunyi. Dan hadirinnya dimuliakan Allah, termasuk fitnah yang paling besar adalah fitnah di akhir zaman, yaitu fitnah Dajjal, yang kita diperintahkan secara khusus dalam hadis Imam Muslim. Beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ta'awwadhu billahi min fitnati dajjal. Berlindunglah kalian kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari fitnah Dajjal. Ini hadis dikeluarkan Imam Muslim, dan beliau pun mencontohkan kepada kita semua untuk tidak kita lupa sebelum salam setiap sholat wajib atau sholat sunnah yang kita kerjakan. Berlindunglah dari empat perkara, yaitu pertama, a'udzubillahi min fitnati jahannam. Kita berlindung kepada Allah dari min azabi jahannam au azabin nar, wa min azabil qabr, yang kedua dari azab kubur, wa min fitnatil mahya wal mamat. Kita berlindung kepada Allah dari fitnah hidup dan fitnah mati. Dan yang keempatnya adalah min syarri fitnatil masihid dajjal. Berlindung kepada Allah dari jeleknya fitnah al-masih ad-dajjal. Ini menunjukkan perhatian beliau kepada kita umatnya dan kasih sayang beliau kepada kita umatnya agar kita tidak terfitnah dengan fitnah yang mengerikan ini. Sebab hadirinnya dimuliakan Allah, dalam hadis yang lain diriwayatkan Imam Ahmad, beliau Nabi SAW bersabda, "Ma baina khulqa Adam ila an taqumas sa'ah akbar min fitnati dajjal." Tidak ada di antara Allah ciptakan Adam alaihissalatu wassalam sampai tegaknya hari kiamat fitnah yang lebih besar dari fitnah dajjal. Lihat hadirin yang dimuliakan Allah, beliau beritakan tidak ada fitnah yang lebih besar sejak Allah ciptakan Adam sampai tegak hari kiamat dibanding fitnah al-masih dajjal. Demikian pula beliau sampaikan dalam hadis yang lainnya, "Ma baina khulqa Adam ila qiyamis sa'ah khulqun akbar minad dajjal." Tidak ada kejadian sejak Allah ciptakan Adam sampai tegak hari kiamat yang lebih besar dari kejadian fitnah dajjal. Ini adalah fitnah yang paling besar, fitnah yang sangat amat mengerikan. Wa fil barakallahu fikum. Di manakah dajjal nanti akan muncul? Beliau telah memberitakan kepada kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ad-dajjal yakhruju min ardhin bil masyriq yuqalu laha Khurasan." Dajjal itu nanti akan keluar di bumi bagian timur yang disebut negeri itu dengan negeri Khurasan. "Yatba'uhu aqwamun kana wujuhuhum al-mahan al-majanul mutarraqu." Beliau sebutkan di mana yang akan mengikuti dajjal ini adalah sekelompok kaum yang disebutkan dalam hadis yang lain. Beliau sebutkan yatba'ud dajjal min yahudin asabaha sab'una alfan. Akan mengikuti dajjal adalah dari kalangan orang-orang Yahudi isbahan. Jumlah mereka itu 70 ribu orang yang mereka bersenjata. Mereka mengikuti dajjal. Ini hadis dikeluarkan oleh Imam Muslim. Dan iwafillah barakallahu fikum, Syekh Saleh Utsaimin rahimahullahu ta'ala dalam mensyarah hadis yang kita bacakan kemarin itu, beliau menceritakan, "Falhasil anna Rasul alaihi salatu wassalam hadzara minat dajjal tahdziran baligha." Kesimpulannya bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperingatkan umat ini dari fitnah dajjal dengan peringatan yang jelas dan sangat tegas. "Wa akhbara anna dajjal akbar yakhruju fi akhir zaman." Beliau memberitakan bahwa dajjal adalah fitnah yang paling besar yang akan keluar di akhir zaman. "Wa yabqa fil ardi 40 yawman faqat." Dia dajjal tinggal di bumi ini memang hanya 40 hari saja. Tidak sampai setahun. 40 hari saja. "Walakinal yaumul awal kasanatin." Namun satu hari yang pertama dari 40 hari itu, hari itu panjangnya sama dengan setahun, yakni 12 bulan. "Tabaq samsu fi azwajis sama sittatu ashur minal masyriq ilal maghrib." Matahari akan terus bersinar dari mulai terbit di bagian timur sampai terbenam di barat selama 6 bulan matahari bersinar. Begitupun matahari hadil fatra tawila. Panjang waktunya ini. "Watabgha ibatan lailatan lailan sittata ashur." Dan akan tetap matahari itu hilang sehingga malam terus selama 6 bulan. Bayangin hadirin, fitnah yang begitu dahsyat. Ini hari pertama Dajjal muncul. Matahari 6 bulan dari terbit baru terbenam. 6 bulan gelap malam terus. Wal yawm tsani kasyahrin. Sedangkan hari yang kedua itu lamanya seperti 1 bulan. Setengah bulan matahari siang, setengah bulannya malam. Wa tsalitsu ka jum'atin. Hari yang ketiga itu seperti 1 jum'ah. Wa baqiyatul ayyam ka sa'iril ayami sab'ah. Dan sisanya hari-hari seperti hari-hari yang biasa. Wa tsalatsuna yawman ka sa'iril ayyam. Seperti hari biasa 37 hari sisanya. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah, lamma haddatsan Nabi sallallahu alaihi wasallam ashabah bihadzal hadis, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan hadis ini kepada mereka para sahabat radhiyallahu anhum, mereka itu bertanya kepada beliau tentang kesulitan-kesulitan yang akan mungkin dihadapi. Yani lam yatashakkalu kaifa tabqa syamsu sanatan kamilah ma tadu' alal ardi, yaitu berkenaan dengan bagaimana kita sholatnya nanti ketika matahari itu dia beredar di bumi ini dalam keadaan 6 bulan dia terus bercahaya, lalu 6 bulan berikutnya gelap. Hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, beliau memerintahkan kepada kita untuk mengira-ngira waktu sholat yang biasa kita kerjakan. Yakni kalau biasa kita sholat subuh sebelum terbit matahari, kemudian setelah terbit matahari itu panjang tidak kunjung malam, maka kita perhitungkan kira-kira sekian jam dari subuh tadi. Kalau hari itu sudah mulai hari pertama Dajjal akan atau Dajjal turun, kita hitung sekian jam baru zuhur. Terus sekian jam berikutnya baru asar. Terus sekian jam berikutnya maghrib. Terus sekian jam berikutnya isya. Baru sekian lamanya kita subuh lagi. Matahari masih belum sampai di tengah-tengah. Masih baru di timur. Karena masih pertama, hari pertama. 6 bulan bayangin berapa hari kira-kira. Ya, kalau 1 bulan 30 hari, 30 kali 6. Jadi 180 hari matahari baru di tengah-tengah. 180 hari baru condong ke arah barat. Kita harus bisa memperhitungkan waktu-waktu sholat kita. Begitupun Ramadannya. Bisa jadi Ramadan masuk di siangnya, bisa jadi Ramadan masuk di malamnya. Karena 1 tahun itu hanya dibagi jadi 1 hari. Ya, siangnya 6 bulan, malamnya 6 bulan. Lihat fitnah yang begitu mengerikan hadirinya dimulakan Allah. Dan ini akan terdampak seluruh negeri. Di penjuru dunia ini semua terkena. Bagaimana kita memperkirakan maghribnya, isyaknya, subuhnya. Begitupun kita memperkirakan bulan berganti bulannya. Sampai datang bulan Ramadannya. Ini menuntut kita untuk betul-betul perhatian dan perhitungan. Betul-betul kita harus memperhitungkan. Dan kalaupun kita tidak menjamani zaman muncul Dajjal, maka kita perhatikan ini, peringatkan kepada putra-putri kita, jangan sampai mereka akan menjamaninya. Begitupun berkenaan dengan hukum zakat, begitupun berkenaan dengan masalah kurban, kita harus memperhitungkan bagaimana Ramadannya, bagaimana Idul Fitri, zakat fitrahnya, lalu bagaimana hajinya, bagaimana kurbannya. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah, itu semua diperhitungkan. Karena 1 tahun hanya dalam waktu sehari. Atau 1 harinya ketika itu sama dengan 1 tahun. Begitu yang dibimbing oleh beliau Rasulullah SAW kepada mereka para sahabat radhiyallahu anhum. Sehingga mereka pun faham dan mengerti. Dan mereka memang tidak banyak tanya. Sehingga bagi kita pun demikian. Persiapkan diri kita menghadapi fitnah yang dahsyat ini. Makanya kita berlindung pada Allah jangan sampai kita dapati Dajjal, karena ini seburuk-buruk yang dinanti, yaitu bertemu dengan Dajjal wal'iyadzu billah. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah, di samping datang Dajjal, perubahan begitu dahsyatnya waktu di dunia ini berubah seperti yang tadi beritakan Rasulullah SAW. Juga beliau sampaikan kepada kita, innahu yaji'u ma'u bimisali jannah wan nar. Dajjal sungguh datang, dia datang bersamanya ada permisalan surga dan neraka. Ada gambaran surga dan neraka. Di bawahnya siapa yang taat kepada Dajjal dimasukkan ke dalam surganya Dajjal. Siapa yang dia menentang dan ingkar kepada Dajjal dimasukkan ke dalam nerakanya Dajjal. Dan beliau bersabda, "Fallati yaqulu innal jannah hiya nar." Adapun yang dikira oleh manusia itu surga, sejatinya itu ada neraka Allah. Ini hadis muttafaqun alaih, disepakati sahihnya oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dalam riwayat yang lain juga disebutkan, inna ma'ad dajjal idha kharaja ma'an wa naran. Sungguh bersama Dajjal ketika ia keluar, ia membawa air, ya, juga api. Ditampakkan air dan ditampakkan pula api. Fa ammal ladzi yarannasu anna an-nar fa ma'un baridun. Adapun yang dilihat oleh manusia itu adalah api, ya, maka itu sejatinya adalah air yang sangat dingin dan sejuk. Air dingin dan sejuk. Ammal ladzi yarannasu annahu ma'un baridun. Adapun yang manusia melihat pada Dajjal itu adalah air yang dingin, itu sejatinya fanarun tuhriku. Itu adalah api yang akan membakar, api neraka wal'iyadzu billah. Sehingga kata beliau, faman adraka minkum falyaqaf fil ladzi yara an-nar fa innahu 'adzabun baridun. Rawahul Bukhari. Maka barang siapa yang mendapati Dajjal, hendaknya ia ceburkan dirinya kepada apa yang dilihatnya itu api. Karena sungguh itu sejatinya adalah air yang tawar, yang dingin dan sejuk. Jangan kita, ya, inginkan apinya, apa, airnya Dajjal. Ceburkan kepada api, akan dilihat atau didapatkan di situ air yang dingin. Hadirnya dimuliakan Allah, ini kebalikannya, karena Dajjal adalah pendusta besar. Dan hadirin kaum musliminnya dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, belum lagi Dajjal sebelum datang diberitakan akan berkurang air sepertiganya dari 3 tahun sebelum muncul Dajjal. Sepertiga air di bumi berkurang. 2 tahun Dajjal menjelang Dajjal keluar, 2/3 berkurang air. Dan 1 tahun menjelang Dajjal keluar, kering, kerontang, hampir tak ada air di bumi ini. Sehingga Dajjal keluar dengan fitnahnya, didatangi seluruh negeri-negeri tak tersisa, kecuali Makkah Madinah yang terlewatkan atau tidak bisa dimasukinya. Dajjal datang bisa menurunkan hujan, sehingga manusia itu, ketika Dajjal mengaku dirinya Tuhan, manusia percaya. Karena dia bisa turunkan hujan dengan sihirnya, ditumbuhkan tanaman. Lihat hadirin betapa ngerinya. Dan beliau Rasulullah SAW sampaikan kepada kita, di antara upaya kita untuk menyelamatkan diri dari Dajjal, kita menghafal 10 ayat awal surat Al-Kahfi. Sebagaimana dalam hadis Imam Bukhari, beliau Rasulullah SAW bersabda, man hafidhu 10 ayatin min awali suratil kahfi usima minat Dajjal. Akhrajal Bukhari. Beliau Rasulullah SAW bersabda, barang siapa menghafal 10 ayat dari awal surat Al-Kahfi, Allah jaga ia dari fitnah Dajjal. Atau yang kedua, kita masuk ke negeri, ya, Madinah atau negeri Mekah. Karena beliau bersabda, la yadkhulu Madinah rubul masih Dajjal. Laha yawma idin sab'atu abwabin ala kulli babin malakani. tidak akan masuk ke dalam kota Madinah. Ya, masih ad-Dajjal, di mana kota Madinah ketika itu ada 70 pintu yang pada tiap-tiap pintu ya dijaga dua malaikat. Ini hadis Imam Bukhari. Ya, ada 7 pintu kota Madinah yang di tiap-tiap pintu itu dijaga oleh dua malaikat hingga Dajjal tidak bisa masuk. Orang-orang munafik yang ada di situ pun keluar. Mereka kemudian mengikuti Dajjal. Ingat hadirnya dimuliakan Allah. Atau upaya yang ketiga, kita menghindar menjauh dari Dajjal, lari ke gunung-gunung agar jangan ketemu dengan Dajjal. Sebab dahsyatnya fitnah Dajjal. Orang yang semula dia meyakini dirinya tidak akan terfitnah, begitu berhadapan dengan Dajjal bisa berubah. Karena sangat dahsyatnya fitnah Dajjal tersebut. Dan inilah hadirnya dimuliakan Allah. Sedikit berita tentang Dajjal untuk menambah keterangan yang lalu. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita dari fitnah yang dahsyat, fitnah Dajjal ini. Dan kita berdoa jangan sampai kita mendapatkan fitnah ini. Karena ini sudah sangat dekat hari kiamat. Dan bersama Dajjal nanti akan muncul fitnah Ya'juj dan Ma'juj. Dajjal akan dibunuh oleh beliau Imam Mahdi bersama Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Dan berikutnya muncul Ya'juj dan Ma'juj. Terus beriringan tanda-tanda hari kiamat yang besar. Sampai Allah takdirkan kiamat pun terjadi. Wa'iyadzubillah. Semoga Allah selamatkan kita dari fitnah ini semuanya. Wa barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.